panjang, yang tebal, yang bersih, mengikuti sinar kebenaran mengalir. Lagi. Apa lagi? Dan gunakan mempergunakan di antara kain kafan yang bergaris-garis. Apa lagi? Hendaklah ada kain kafan itu tiga lapis, tiga lembar. Apa lagi? Harga ataupun nilai kain kafan diambil dari harta si mayit. Nah, apa lagi? Sudah? Atau masih ada? Hah? Diberi wewangian. Apa lagi? Apabila kain kafan tidak mencukupi seluruh jasad si mayit, yang diutamakan ditutup bagian kepala dan apa yang bisa ditutup dari kain tersebut. Terus sisanya ditutup dengan rerumputan yang harum kalau ada. Apa lagi? Sunahkan kain kafan berwarna putih. Apa lagi? Sudah habis. Masih ada atau sudah habis? Apakah ada perbedaan antara mengkafani laki-laki dan perempuan? Tidak ada, sama. Bagaimana dengan hadis 6 kisahnya putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 6 putrinya Nabi dikafani dengan 5 kain kafan? Ana Zainab bintu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kafan bi khamsati aswabin. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 5 kain kafan. Apa yang paling mudah jawabannya? Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya mungkar. Kalau hadis dhaif tidak bisa diamalkan. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam bab dalam Mahkamah Janais akhir bab takfinul mayit. Apakah disertakan pakaian dan imamah ataupun selendang di dalam mengkafani mayit? Tidak, ya. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 kain kafan, laisa fiha imamah wala komis atau kumson. Tidak ada padanya komis ataupun baju, dan tidak ada pula padanya imamah. Siapakah mayit, siapakah yang disunahkan dikuburkan dengan baju-bajunya? Orang yang mati syahid. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang disunahkan dikuburkan dengan pakaian-pakaiannya? Muhrim atau mahram? Muhrim. Apa bedanya mahram dan muhrim? Kalau muhrim orang yang sedang melaksanakan ihram, ibadah ihram, itu muhrim. Jadi kalau mahram adalah orang yang haram dinikahi. Orang yang haram dinikahi. Siapa yang hafal doa masuk WC? Nah, tiap hari masuk WC. Ah, siapa yang hafal? Ah? Allahumma inni a'udzubika min al-khubthi wal-khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika min al-khubthi wal-khaba'ith. Nah, dari hadis siapa? Anas bin Malik. Siapa yang mengeluarkannya? Bukhari, Muslim. Nah. Dan kita teruskan membaca hadis dalam kitab Taisirul Allah. An Abi Ayyub bin Al-Ansari. An Abi Ayyub, mamnu min as-sarf. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblata bi ghaidin wala baulin walakin syarriku aw gharribu. Qala Abu Ayyub faqadimna asyam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal ka'bah fananharifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza ataitumul ghaita, apabila kalian berat atau buang hajat, fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat bighaitin, ketika buang hajat, wala baulin, dan tidak pula ketika kencing, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat, walakin, akan tetapi syarriku, menghadaplah ke arah timur, al-gharibu, atau ke arah barat. Qala Abu Ayyub, berkata Abu Ayyub, faqadimna syam, kami mendatangi syam, fawajadna marahidha qad buniyat, maka kami mendapati WC-WC telah dibangun, nahwal Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami memalingkan dari arah Ka'bah. Wa nastaghfirullah azza wa jalla, dan kami memohon ampun pada Allah azza wa jalla. Nah, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apabila kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat, dan tidak pula ketika kencing, dan janganlah dan jangan pula kalian membelakangi kiblat, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Berkata Abu Ayyub, kami mendatangi Syam, maka kami mendapati WC-WC telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah, maka kami memalingkan darinya, dan kami memohon ampun pada Allah azza wa jalla. Qala Abdullah al-Basam rahimahullahu ta'ala gharibul hadith. Lafad-lafad yang asing dalam hadis. Al-ghaid, al-ghaid itu al-mutmain min al-ardi. Nah, al-ghaid itu adalah tempat yang tenang di bumi. Satu tempat yang tenang. Nah, wa kanu yatanabaunahu li qada'il hajah. Dan mereka dahulu, orang-orang dahulu, memaksudkan ke tempat tersebut, tempat yang tenang itu, li qada'il hajah, untuk buang hajat, untuk menunaikan hajat. Paham menunaikan hajat enggak? Ya, menunaikan hajat itu bukan ngasih sesajen pada jin dan keramat ya. Jadi hajat di sini maksudnya itu buang air besar, buang air kecil. Naam. Fatanau bihi anil hadatsi nafsihi. Maka mereka menamai dengan al-ghaid ini untuk hadas itu sendiri. Ana. Jadi tadinya al-ghaid itu dipakai untuk menamai tempat yang biasa dipergunakan untuk buang hajat. Nah, kemudian mereka juga menamai al-ghaid ini adalah untuk hadas itu sendiri. Jadi berak itu sendiri dikatakan ghaid, tempatnya juga dikatakan ghaid. Nah, wal marahid dan al marahid jam'u mirhab wa huwal mugtasal. Al marahid adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak dari mirhab. Dan mirhab ini adalah tempat mandi, al mugtasal, tempat mencuci. Wa qad kana bihi aidan an maudhi'in an maudhi'i qada'il hajah. Dan sungguh mereka juga menamai, ya, menamai dengan mirhab ini, nah, tempat-tempat untuk buang hajat. Dan mirhab itu adalah tempat mencuci, tempat mandi. Tapi mereka juga menamai tempat buang hajat itu dengan mirhab. Nah, kadang mirhab itu dikatakan WC, nah, kadang juga dikatakan tempat mandi. Ya, nah, atau tempat mandi kadang hamam. Ya, nah, hamam. Walakin syarriku al-gharribu, di dalam hadis dikatakan, akan tetapi menghadaplah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Maknanya ittajihu nahwal masyrik awil maghrib. Menghadaplah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Nah, wa hadza binisbati li ahli al-Madinah wa man fi samtihim. Dan ini dikhususkan atau diperuntukkan untuk penduduk Madinah dan orang yang sederet atau sejajar dengan mereka, dengan penduduk Madinah. Mimman la yastakbiluna al-qiblata wa la yastadbirunaha idza syariku aw gharibu. Nah, dari orang-orang yang mereka tidak menghadap kiblat, nah, dan tidak pula membelakanginya apabila mereka menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Nah, jadi akan lafaz ataupun yang dimaksud, akan tetapi menghadaplah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat ketika buang hajat, ini untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang sejajar dengan kota Madinah, yang apabila mereka menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat, mereka tidak menghadap ataupun tidak membelakangi ke arah Ka'bah. Nah, bisa pahami enggak? Adapun bagi orang-orang yang arah kiblatnya timur ataupun barat, maka berarti perintahnya bagaimana? Menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Nah, tapi ini perkara yang asing dalam hadis ini. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global. Yursyidun nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila syai'in min adabi qada'il hajah bi alla yastaqbilu al-qiblata. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan petunjuk, nah, menunjukkan kepada sedikit ataupun sesuatu dari adab, ya, buang hajat. Adab buang hajat, sopan santun, ya, dalam buang hajat, yaitu hendaklah tidak menghadap ke arah kiblat. Nah, apa bedanya adab dengan azab? Apa bedanya? Adab sopan santun, kalau azab siksaan. Nah, Apa bedanya alim dengan alim? Alim yang berilmu. Kalau alim pedih, ya, pedih ataupun menyakit, yang menyakitkan. Nah. Wahiyal Ka'batul Musharrafah wala yastadbirunaha wala yastadbiruha hala qada'il hajati li'annaha kiblatus sholah wa maudhi'ul takrim wa takdis. Yaitu jangan menghadap kiblat, yaitu jangan menghadap Ka'bah yang mulia, yang dimuliakan, dan jangan pula membelakanginya, jangan pula membelakangi kiblat ataupun Ka'bah dalam keadaan buang hajat, karena Ka'bah tersebut kiblatnya sholat dan tempat yang mulia dan suci. Takdis. Wa alaihim ayan harifu anha kibalal masyrik awil maghrib, dan wajib atas mereka menghadap ataupun berpaling darinya, yaitu dari kiblat, nah, menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Idza kana tasyriq aw taghrib laisa muwajjahan ilaiha ka kiblati ahli Madinah. Jika ada menghadap ke timur atau menghadap ke barat, nah, tidak menghadap ke arah kiblat seperti kiblatnya penduduk Madinah. Nah. Kalau enam arah kiblatnya sama dengan penduduk Madinah, nah, maka ketika buang hajat hendaklah menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Nah. Tapi kalau arah timur dan arah barat itu, arah timur ataupun arah barat itu adalah arah kiblat ataupun arah Ka'bah, maka hendaklah buang hajat, ketika buang hajat menghadap ke utara ataupun ke selatan. Walamma kana sahabah radhiyallahu anhum asraun nasi qabulan li amrin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketika ada para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang yang paling cepat menerima terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alladhi huwal haq, yang perintah Nabi itu merupakan kebenaran. Zakaru Abu Ayyub annahum lamma qadimu asyam isra'il fathi wajadu fiha al-marahid al-mu'dah li qada'il hajah qad buniyat muttajihatan ila al-Ka'bah fakanu yanharifuna anil qiblah. Abu Ayyub menyebutkan bahwasanya mereka, yakni para sahabat, ketika mereka datang ke Syam, nah, setelah pembukaan Mekah, mereka mendapati di Syam tersebut WC-WC, nah, yang biasa dipakai untuk buang hajat sungguh telah dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Hadap ke arah Ka'bah, maka mereka memalingkan dari arah Ka'bah tersebut, dari arah kiblat itu. Walakin qad yaqa'u minhum asyahwu fayastaqbiluna al-Ka'bah. Akan tetapi, nah, kadang-kadang terjadi dari mereka kelupaan, maka mereka menghadap ke Ka'bah. Faida fatanu, maka ketika mereka faham inharofu anha, mereka memalingkan darinya. Wasallallaha al-ghufran amma badaro minhum sahwan, dan mereka meminta kepada Allah ampunan dari apa-apa yang bersumber dari mereka berupa kesalahan. Nah, jadi para sahabat itulah orang yang paling cepat. Nah, paling cepatnya orang menerima perintah Nabi, yang mana perintah Nabi itu adalah kebenaran. Para sahabat adalah orang yang paling bersegera, paling bersemangat, nah, melaksanakan sunnahnya Nabi, melaksanakan perintahnya Nabi. Nah, sehingga perkara agama ini ukurannya, ya, nah, ataupun timbangannya adalah dikembalikan kepada para sahabat, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin abdu 'alaiha bin nawajid. Nah, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan jalanku dan jalannya para sahabat yang mendapatkan petunjuk lagi bimbingan. Gigitlah kuat-kuat oleh kalian dengan gegerahan sunnah tersebut. Nah, maka ketika suatu perkara di dalam agama ini para sahabat tidak ada dari para sahabat, baik perkataan maupun perbuatan para sahabat, nah, kemudian orang-orang belakangan menyatakan ini adalah agama, ini adalah ibadah, maka perlu dipertanyakan, ya, perlu diteliti. Nah, ajarannya siapa ataupun amalan siapa ini? Nah, kalau tidak didapati dari seorang sahabat pun yang melakukan hal tersebut. Nah, ma yu'khadhu minal hadis, apa-apa yang diambil dari hadis, faidah-faidah daripada hadis ini. An-nahyu an istiqbali al-qiblati wastidbariha hala qada'il hajah, larangan menghadap dan membelakangi kiblat, larangan dari menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Ini yang pertama, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah bi ghaidin wala baulin walakin syarriku aw gharribu. Dari situ diambil larangan, ya, larangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya ketika buang hajat. Faidah yang kedua, al-amru bil inhirafi anil kiblati fitil kalhal, perintah berpaling dari arah kiblat ketika buang hajat. Fitil kalhal pada keadaan itu, yakni ketika buang hajat. As-salif yang ketiga, inna awamira asy-syari' wa nawahihi, inna awamira syari' wa nawahiyahu takunu 'amatun li jami'il ummah. Sungguh perintah-perintah syari' dan sungguh larangan-larangannya, larangan-larangan syari' yang membuat syariat, ada perintah-perintah dan larangan tersebut amatan, adalah umum, li jamil ummah, untuk semua umat. Wahada huwal asal, dan ini adalah yang asal. Jadi hukum asalnya, kalau Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan suatu perkara ataupun melarang suatu perkara, maka hukumnya berlaku untuk semuanya. Walaupun yang diajak bicara saat itu adalah para sahabat, yang diperintahkan ataupun yang dilarang saat itu adalah para sahabat, tapi hukum asalnya adalah berlaku untuk semua umatnya. Enam. Waqad takunu khasatan li ba'dil ummah, dan kadang-kadang ada perintah ataupun larangan itu khusus untuk sebagian umat. Wa minha hadzal amr, dan diantaranya yaitu perintah ini atau perkara ini, ya, perkara ini. Fa inna qaulahu walakin syarriku aw gharribu huwa amrun binisbah li ahlil Madinah wa man huwa fi jihatihim mimman idza syariku aw gharibu la yastaqbilunal kiblah. Maka sungguh perkataan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang artinya akan tetapi menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat, perintah ini adalah digolongkan atau ditujukan untuk penduduk Madinah dan orang-orang yang searah dengan mereka, orang-orang yang searah atau sederet dengan mereka. Dari orang-orang yang apabila mereka menghadap ke timur ataupun ke barat, mereka tidak menghadap ke kiblat. Nah, jadi hukum asal perintah ataupun larangan adalah berlaku untuk semua umat. Nah, apakah yang di Arabnya maupun yang di Indonesianya? Ya. Tetapi kadang ada perintah itu khusus untuk sebagian umat saja atau sekelompok orang. Nah, termasuk di antaranya perkara ini, yaitu perintah menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat ketika buang hajat. Perintah ini khusus untuk itu penduduk Madinah dan orang-orang yang sederet dengan mereka. Ya, nah. Dan perintah yang umumnya apa? Yaitu la tastaqbilul kiblah wa la tastadbiruha bi ghaitin wala baulin. Perintah yang umumnya itu. Nah. Arabi yang keempat, al-hikmatu fi dhalika ta'zimul Ka'bah al-musharrafah wa ihtiramuha. Dan hikmah dalam masalah ini, nah, adalah mengagungkan Ka'bah yang dimuliakan atau yang dimuliakan dan menghormatinya. Faqad jaa fi hadis marfu idza ata ahadakum al-daras fal yukrim qiblatallahi azza wa jalla wala yastaqbilul qiblah. Maka sungguh telah ada di dalam hadis yang marfu, artinya apabila salah seorang kalian buang hajat, al-baros itu juga buang hajat, ya, maka muliakanlah kiblat Allah azza wa jalla dan janganlah menghadap ke kiblat. Jangan menghadap ke kiblat. Ya, nah, ya, di sini hendaklah memuliakan kiblatullah ketika buang hajat. Al-khamis yang kelima, al-muradu bi-istighfari huna al-istighfar al-qalbi lal-lisani li'anna zikrallah bil-lisan fi hali kasfi awrah wa qada'il hajah mamnu'. Yang dimaksud dengan beristighfar di sini, ya, disebutkan di dalam apa? Dalam hadis qala Abu Ayyub faqadimna syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fanin harifanha wa nastaghfirullaha azza wa jalla. Yang dimaksud minta ampun di sini adalah istighfaru qalbi, meminta ampun dengan hati bukan dengan lisan. Ya, li'anna dzikrullahi bil lisan fi halikas fil aurah, karena zikrullah, ya, berzikir mengingat Allah dengan lisan, yaitu dengan diucapkan ketika membuka aurat, fi halikas fil aurat, ketika membuka aurat, wa qada'il hajah, dan ketika buang hajat adalah mamnu, adalah terlarang. Barangkali Abdullah Lubasam ini memahami bahwasanya Abu Ayyub meminta ampun itu ketika apa? Ketika di dalam WC. Karena lupa ketika buang hajat menghadap ke arah kiblat, sehingga di dalam faedahnya beliau mengatakan istighfar di sini adalah istighfar hati bukan dengan lisan. Karena mengingat Allah termasuk di dalamnya istighfar, ya, berzikir. Nah, dengan lisan, diucapkan dengan lisan, ketika membuka aurat, nah, ketika terbuka aurat dan ketika buang hajat ini terlarang. Nah, ada sebagian yang memanakan bahwasanya memalingkan di sini fanan harifu anha, maka kami memalingkan darinya, yaitu memalingkan arahnya. Tadinya WC tersebut menghadap ke arah Ka'bah. Ya, kemudian dipalingkan arahnya. Nah, dipalingkan arahnya. Ya, nah. Ini faidah-faidah yang diambil dari hadis Abi Ayyub Al-Anshari radhiyallahu anhu. Nah, ada yang tanyakan dari apa yang sudah berlalu? Pertanyaan yang terakhir itu masalah tidak zikir kepada Allah ketika buang hajat dan aurat terbuka. Artinya aurat terbuka ini berkaitan dengan hajatnya tersebut, atau ada dua kondisi gitu. Ada dua kondisi, mau buang hajat, dan juga ada kondisi seorang terlarang berzikir kepada Allah dalam keadaan aurat terbuka. Itu makanya bagaimana? Nam disebutkan di dalam hadis as-satru baina nasi wal jin, ya. As-satru baina nas wal jin, bismillahirrahmanirrahim. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Penghalang antara manusia dan jin adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika buka aurat. Nah, wallahu alam la'alam, mungkin yang dimaksud oleh al-Basam di sini adalah ketika buang hajat tersebut. Ya, ketika buang hajat. Nah. Ya, atau seperti tidak secara sore, tidak secara jelas, ya nam. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dan dalam seluruh hidupnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam seluruh hidupnya. Nah, baik ketika bersuci, ketika dalam keadaan suci, maupun dalam keadaan hadas. Nah, dan demikian juga enam dalam keadaan terbuka auratnya ataupun tertutup. Nah, hanya saja di sana para ulama mengatakan makruh ataupun sebagainya, menyatakan haram yang berzikir ketika buang hajat dan ketika berhubungan dengan istri. Nah. Jadi barangkali yang dimaksud dengan kasful aurat di sini, yakni ketika buang hajat tersebut. Nah, wallahu a'lam. Nah, sholawat tafilahuna. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.